Dalam rumah kata tak ada bahagian dalam Islam orang tak faham. Ini orang yang berlimah ni yang kita ikut. Tuan-tuan yang mulia. Ini dah jalan dia. Mereka faham apa kehendak surah wal-asr itu. Wal-asr minal jika dalam khusus kita punya faham. Lepas nak lepas ni lagi. Kita tutup kita orang dengan surah asr. Balik besok subuh tinggal imam lagi balik. Imam tonggak. Nah. Itu faham ke tak faham? Itu tahu pula kan? Sahabat dia faham. Nabi beritahu, Nabi sang sabda, kalaulah kamu tahu sebarang tubuh berjemaah dan sebarang isyak dari tubuh berjemaah, kalau kamu tahulah pahala Allah nak beri kepada kamu ini, yang saya kamu datang walaupun kamu merantau. Ini tak nak pasal dengan sahabat, bukan dengan sahabat, dengan kita sampai kiamat. Kalau kita nak berjaya, dia dah jalan. Ini dah jalan. Tak ada jalan lain. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkan kami jalan lurus. Imam baca tak sedap ke, imam baca sedap pun itulah bacaan dia. Dia tak ada baca surah lain. Mula-mula. Allah Akbar. Ya si tak sah. Kita tukarlah pula. Baca lain pula. Alhamdulillah tak. Baca Alhamdulillah. Surah Fatihah. Bertahun-tahun berdulu zaman Nabi sampai kiamat ini yang surah Fatihah. Tak baca surah ini tak sah. Tak betul baca bukan tak sah. Tak betul baca kualiti itu kurang lah. Hari ini kita cakap tak sah. Tak sah orang pun takut ada imam. Ada satu tempat, imam tak ada semua sama orang. Nah. Ustaz kata dia tu baca tak betul tak sah. Datang orang tablik datang, orang-orang tablik yang dia kata dia tak ada ilmu lah. Tapi apa dia, saya kata orang ni dia dia pun semayak Allah. Apa dia kata? Syaitan takut lah, saya kata maaf ni. Saya kata maaf ni, perintah Allah tu kan. Ini bukan perintah orang. Perintah Allah yang kita tu. Saya kata maaf ni. Allah perintah. Perintah. Ya. Kalau kita seorang bapa lah, kita nak pergi ke tempat kita beritahu dengan anak kita, perintah. Kau buat ni, kau balik mana? Kalau anak kita tak ikut macam mana? Nah, kalau bapa yang fleksibel, ya, bapa yang tak fleksibel, faham ke ni? Ajar kau. Kamu dengar kata bapa. Nah, macam tu, kita siram dulu. Anak tu sedar. Lepas tu, dia lawan bapa. Bapa yang ajar saya. Kita nak macam tu. Allah perintah kita, tapi Allah maha pengasih, Allah maha pengasih. Walaupun manusia tak nak tahan perintah Allah, Allah tetap beri isi kepada dia. Tapi akhirnya tunggu lah. Ini lah usaha kita kena buat tuan. Ini lah usaha Nabi Nabi, ini lah usaha para para sahabat. Ini lah usaha yang ditinggalkan oleh Nabi kepada kita Nabi. Untuk kita usaha bina iman kita, yakin kita kepada Allah. Untuk kita ajak orang lain bina iman kita kepada Allah. Inilah kerja yang tugas kita. Ini bukan kerja kumpulan tablik. Yang hari ini disalah anggap oleh orang-orang Islam, oleh orang Malaysia, dia kata ini kumpulan tablik. Nah, saya bukan, saya belum masuk tablik. Pertama dia, kerja yang tadi kata, banyak guni wala Allah, sampaikan dari aku wala satu ayat. Dan, sahabat bermaksud Islam, Rasulullah, aku sampai aku sekali saya buat. Dia kata, aku kena buat dakwah, dia kata, aku tak tahu dia tahu. Abu Bakar pada hari itu belum apa-apa yang terperintah semayang pun tak tahu. Perintah semayang pun belum tunggu dari mana tu. Pas perintah semayang, kita tahu Islam ni ada atau masa Islam ni ada Allah bagi perintah semayang tu. Ha, masa Nabi pergi Islam ni ada tu. Tujuan Allah ulama kata, kata bila Nabi dipanggil beri hadiah. Itu hadiah tu. Hadiah kerana pengorbanan Nabi dengan para sahabat atas agama, Allah jemput Nabi pergi Islam ni ada. Terima perintah sembahyang. Kerana orang muda, inilah hubungan makhluk kepada Allah, kepada khalik dia. Walaupun Nabi tak ada, dengan amal ini Allah akan bantu. Wasta'inu bisabri wassalam. Saya dapat tolongan dengan sabar dan sembahyang. Nabi tak ada, Nabi dah wafat. Jadi sahabat tahu, ini Nabi tak tunjukkan cara dia. Macam mana nak hubung dengan Allah bercerita dia. Dia sujud, sembahyang dia akan Allah bantu. Walaupun Nabi tak ada. Contoh punya yakin ni, yakin ni siapa sahaja yang yakin dengan Allah, dia aman, Allah akan beri dia. Bagi contoh, ada satu cerita. satu orang perompak. Jadi kita kena perompak. Dia perompak saja. Satu hari dia kena kerja dengan polis. Dia kena kerja dengan orang kampung. Dan hari-hari masuk bawah surau. Semuanya bawah surau. Satu hari itu dia dengar satu ustaz atas dia itu sedang ajar. Kalau kamu baca Bismillahirrahmanirrahim dengan yakin, kamu boleh jalan kan? Kalau kamu baca Bismillahirrahmanirrahim dengan yakin penuh, bulat, tak ada lonjong. Bulat yakin kamu boleh jalan kan? Ini pengopak bawah rumah ni, dia kata, Masya Allah, ini satu ilmu ni. Ini pengopak ni, saya kena pengopak. Yang duduk dalam masjid ni semua, saya dia mendengar. Jadi dia lah mendengar. Tapi pengompak ni, kerjanya mengompak. Dia kata, Masya Allah, ini bagus. Dia pun lalu, dia pun siapa lain, nampak sungai. Dia bilang lain, semua. Wah, dia kata, ini hebat ni yang sudah dapat ni. Ini tak payah polis-polis ni. Hebat ni. Dia kata, Masya Allah, ini mesti membagi makan yang mana. Ustaz ni membagi makan. Dapat lain kerja. Ini kita jemput ni, Ustaz ni. Dia belak ajar kita kata, ini Allah. Fantastic ni kata ni. Ilmu yang luar biasa ni yang tidak pernah dapat ni. Dia pun masak masalah, dia pun dijemput. Dia tuan, tuan guru, saya terima kasih dengan tuan. Saya nak ajak tuan makan dengan tuan. Untuk apa? Tuan tahu dia pun kompak. Saya terima kasih kerana saya dapat belajar satu ilmu dari tuan. Dan saya telah amal dan saya telah dapat. Memang tu, malam tuan baca ajar Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca, saya amal, saya boleh lalu jalan matahari. Orang guru kata semua, dia tak kacak lah. Sebabnya, kata orang lain boleh, dia nak. Ini bukan cerita orang, ini cerita kita nak cerita. Masalah orang yakin dia tak yakin. Waktu dia bawa orang guru sampai dekat sungai tu, orang guru ni nak naik atas jembatan. Dia tak naik, dia nak naik, semalam, tak ada, baru baca. Dia sembilan orang, kamu nak naik atas jembatan. Ini kenapa dia tu? Dia cakap dengan penumpang dia. Kan? Ini pun amal. Tak amal, tak dapat. Dia pun baca, tengok saya. Mesti nak main. So, dia lalu. So, dah lain. Tuan guru ni sudah. Ini tak boleh, tak boleh. Kami macam tak happy, dia gelap aku. Masalah kan? Jadi, orang nak kata ni, orang walaupun dia tak tahu apa, dia yakin Allah tak bantu. Para sahabat, dia tak tahu apa kan? Para sahabat Nabi SAW, orang tak tahu apa. Bila dia untuk orang-orang orang kulit tu, orang hamba. Orang tak cantik. Tak cantik macam kita ni, orang ni, orang tu ni, orang hantar. Bila kita tahu orang hitam, kulit hitam. Hidung potong kan. Bibit tebal, rambut kereting, macam dawai tu. Tak cantik. Bila Nabi pergi pusat merah, Bila dari tanya, hey Muhammad, kau datang bawa dari daripada dunia, aku orang lindah. Nabi dengan Islam buat aku buat bilal. Bilal dia kata, tak ada orang dia. Nabi kata, aku buat bilal. Bila Nabi kata bilal, hei tuan, bilal ni kalau kau ambil kulit dia ni, kau ambil kulit bilal ni, kau letak kat muka kau ni, pertama cantik mulut ni. Nabi dengar tampak kaki bilal, bersama Nabi masuk surga, jangan bilal hidup ni. Kalau Nabi tanya bilal, aku dengar tapak kaki kau bersama aku masuk dalam surga. Apa malam kau? Dia kata, ya Rasulullah, aku tak tahu apa. Dia tahu cuma empat kul je. Bila ni, orang tak pandai macam, dia cuma tahu empat kul. Bukan kul tu. Dia cuma tahu kul dia, ayat di halusah, ayat dia. Dia kalau sembahyang, itulah ayat dia, sampai di mana. Kul dia, halusah, kalau orang baca imam, kul dia, rasul, itu dia. Bila dia tahu tu. Dia azan tak sedap. Dia azan tak sedap. Tapi bila dia azan, penuh masjid. Satu hari satu orang sahabat datang, ya Rasulullah, bila dia azan tak sedap lah. Bagi aku azan ni tak lupa. Nabi senyum dia. Nabi tak kata, waktu kata, ya Rasulullah, bagi lah saya kat bila kat bila ni. Kalau tak boleh sekali ya tuan. Bagi kan aku sekali, boleh lah. Dia mengazan. Azan dia sedap, orang dengar aku semua. Macam dengar orang tu SGP ni. Orang sedar, dia sama dia. Ya, bila dia kan. Waktu lepas semayang, malaikat juga datang. Hey, Muhammad, kau dah semayang belum? Dia boleh datang dari Nabi. Kau dah semayang belum? Baru lepas selesai. Macam mana kamu tak dengar kan? Ini power ke gila ni azan tu sama dia. Malik kat langit dah dia. Azan tak sedap. Kita azan kau main ni. Ayuh Allah, ayuh Allah, ayuh Allah, ayuh Allah. Orang pun faham kat sini. Buat as-salat tu dia naum. Dia ada terkejut ni. Dia ada terkejut orang bangun tidur. Aku terkejut orang punya bangun lah. Saya dia tak ada semang dengan orang depan. Kamu faham tak azan tu? Dia tak faham. Ya kan? Banyak haram kan? Azan tu dah jarak, tapi dia tak faham. Kamu tak faham. As-salat tu hanya menanam tak berhubung. Tak tahu lah dia tu. As-salat tu hanya menanam tu maknanya sembahyang tu lebih baik dia tidur. Oh iya ke? Baiklah, saya tak tahu, saya tidur ni. Tapi cuma kita tak boleh tukar azan lain. Kalau tukar azan lain, ramai orang datang lain. Saya semua sekali untuk dia. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, terkejut orang. Kalau tempat saya tu silap tu. Silap azan. Bukan silap, dia datang pukul 3 pagi. Dia tengok jam dia dah penang. Dia buka dia, dia ada pukul 3 pagi. Orang kapur dah tak semua. Apa ni? Itu dia pagi aja. Oh, aku tengok jam aku pernah. Tanya aku pun pernah kan. Waktu dia kata bagus juga ada salah. Ramai yang datang. Ada yang betul tak datang. Eh, laki lah. Ini sama ni. Ini kena rasa lah. Ini kena dakwah pergi atas iman. Ini tak ingat. Ini tak ingat. Tak tanya tentu lah dengan Allah. Kontrol kita nak awal 3 hari penuh duduk dengan pasir. Ya, tuan balik, tuan tahu dari mana lah ada semangat. Lompat lari, lompat melihat. Ini kita-kita, tahu tak kita. Dan kita nak usahakan dengan mana semua orang kampung kita dapat datang ke yang jenis. Ini mungkin lah. Zaman Nabi Masalah di Masjid Nabawi. Ya, Masjid Nabi ni tak cantik dengan mana-mana walaupun seorang ni kecil. Tapi cantik semua ni. Nyaman gitu orang. Sebab kita orang nak mana? Pukul 2 ke 3, pukul 4 semua. Kan? Ha, itu kat sini, kat Sarawak ni, saya paling awal dulu kat Sabah lah. Lepas dia makan, pukul 9, dia tidur. Kalau tak senang tu, pukul 9, dia tidur. Ini apa ni? Ini kita. Kita kena usahakan macam mana semua orang sampai kita dapat. Macam mana nak usah, ini dah dia. Waktu dia rumah ke rumah, lorong, pintu. Ajak dia. Dengan malu lah. Dengan malu lah saya ni. Oh, saya ni Saya ni tempat saya bawa sini. Saya nak pergi kekas sini, malu je. Tuan-tuan mula ada sesuatu tu. Tentang sesuatu tu, kena ambil bunyi. Kena ambil bunyi. Dia pun kena, dia ada merah tu. Pun kena dia kontrol satu base pun sepi. Dia buat jarak pergi rumah-rumah. Dia dulu sepi. Dia tepi pintu. Tahu-tahu eh. Lepas tu, seorang ni salam, satu private tu. Private eh? Orang tu, dia pun keluar. Ah, nak apa? Dia kata. Nak apa? Ah, tak ajaklah, nak ajak-ajak lah. Apa lah ni dah. Lepas tu, kita nak ambil dia ni. Eh, buat! Oh, nak kata, terus! Nabi SAW ialah Habibullah tuan. Nabi tu Habibullah. Nabi tu kekasih Allah. Nabi kita tu. Cuma sebab tu sejarah Nabi Nuh. Kekasih Allah tu Nabi tu. Tidak aku ceritakan seluruh kalung dari Nabi. Tidak aku ceritakan seluruh kalung dari Nabi SAW. Nabi tu Habibullah. Allah Muhammad ni Nabi. Nabi tu. Semua Nabi-Nabi diharamkan ke surga. Selagi Nabi tu tak ke surga. Nabi kita orang kita awal pertama kali mahu dia. Itu kan kita. Tapi sejarah tunjukkan tadi dia buat dakwah apa dia dapat. Tadi saya pergi sejarah satu orang. Nah, dia kan dulu dia tak ada kat tu keluar sini. Lecture tu. Nah, keluar apa-apa macam kebun apa-apa. Nabi kita ni balik batu. Nanti kita kan, buat awal ni balik batu dulu. Pergi ajak orang yang tak kenal kata kita dia tu, dia balik batu. Nanti kita. Nabi kita dia punya handsome, dia cantik, bulan pun lama berdua. Kan? Nabi, dia tak pulang dia boleh orang ni. Cantik dia Nabi kita. Saya tanya dengan sahabat dia, dia bila Nabi angkat, dia boleh baca. Ada sahabat dia, dia kata, ya Allah, aku tahu aku tak ada, aku nak sebab dia. Kau dah cukup malah tu, aku nak makan, nak malam dia. Aku nak cukup. Tapi aku buka lagi. Ini pun ada, tak, buka lagi. Ini pun buka lagi. Jadi tak lalu, dia buka, dia percaya. Dia kata, tak ada. Ini hati dikit tuan. Buat dakwah, saya tak mahu tinggal dengan Allah, tak mahu datang ke semua yang ada di sini. Buat dakwah, saya kena mengaku, saya kena mengaku, saya kena mengaku, sampai yang wafat. Kita ni tak apa, tuan. Eh, tak apa kita ni. Tak ada apa kita. Kita buat usaha agama ni, Allah saya ingatkan dari dia. Kita ajak orang yang kata dengan dia. Allah tak ada pun kita lah. Boleh salam mana? Besok kita akan ke Turki. Dan lepas Turki tak tahu lah mungkin juga yang dua tiang. Kita pun keluar dari sini. Kita pun keluar. Siapa tak nak keluar, nanti kita keluar dari sini.